dan tentunya kerajaan beliau ini juga dengan penuh rasa kerinduan kepada para ikhwan, kepada para kader, pemuda-pemuda untuk datang ini tentunya dengan lipoles sehingga menjadi orang-orang terbaik di dunia. Dan pada saat ini kita mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada seluruh undangan yang telah hadiri, baik dari mahasiswa IDB S1, namanya S1, mohon angkat dulu, S1 IDB. Ya, terima kasih. Dari S2 ITB, S2 ITB, angkatan ITB. Ya, beberapa. Lalu dari dosen dan sarjana akademik. Ya, ada satu, alhamdulillah. Dan juga dari kawan-kawan dari kampus-kampus UNPAD terdepan. Ya, alhamdulillah. Dari UNIKBAR, ada UNIKBAR yang alhamdulillah ada perwakilannya. Dan dari kampus-kampus yang lain juga yang tidak dapat saya sebutkan. Dan juga sudah berkenalan oleh saudara kita Arif. Selanjutnya sebelum masuk ke penjelasan pemaparan, tentunya mungkin kapan ucapan kerinduan yang diberikan oleh saudara kata, kita coba baca dari backdrop yang tertera di belakang saya bahwa pada saat ini kita akan bicara tentang bagaimana orang-orang yang terbaik di bangsa ini, yaitu antum semua orang-orang yang dapat mengenyam pendidikan S1 di kampus-kampus ternama di Bandung, dan juga telah mengenyam pendidikan tarbiyah di pojok-pojok sekolah mungkin, di rumah-rumah ustaz masing-masing, atau di tempat-tempat yang jauh di pojok-pojok sana. Sebagai daerah punya tanggung jawab selanjutnya untuk melakukan mobilitas. Apa itu nanti yang bisa dijawab, nanti yang akan dijelaskan oleh Ustaz. Dan bagaimana kita semua bisa mengorganisasi, terutama dalam konteks saat ini dakwah sudah masuk ke dalam pengapan-pengapan yang terlihat. Baik, saya tidak akan berlama-lama karena Ustaz lebih berharga. Selanjutnya, saya silakan kepada Mas Mariam yang memberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yang pertama itu adalah perubahan pada sistem politik. Saya kira kita sudah tahu. Tapi saya ingin menjelaskan bagaimana perubahan sistem ini nanti mempunyai implikasi yang sangat besar. Yang saya maksud dengan perubahan sistem politik itu ada dua. Yang pertama adalah sistem di partai, yang kedua adalah otonomi daerah. Sekarang ini banyak partai-partai politik menurut bahwa otonomi daerah ini sangat melelahkan karena kita ada terlalu banyak, termasuk juga banyak kader kita yang mengeluhkan karena hampir setiap tiga, kira-kira setiap tiga hari itu ada satu putaran. Ini melelahkan juga kadang-kadang kita sekolah. Melelahkan terutama karena lingkungan kita selama ini lingkungan kampus dan miskin, bukan lingkungan perumahan. Tapi saya mengatakan bahwa kedua sistem ini sangat berguna bagi kita semuanya karena baik sebagai gerakan maupun sebagai sebuah bangsa. Adapun sebagai gerakan, sistem ini berguna karena sistem ini dibuat ketika umur kita rata-rata itu masih sangat muda. Jadi sistem ini membuka peluang kompetisi bagi kita semua bersama dengan kelompok-kelompok yang lain. Kalau kita lihat di zaman Orde Baru itu mobilitas vertikal umat Islam itu tertutup. Kalau orang ingin menjadi elit di negeri ini, jalurnya bagaimana di zaman Orde Baru itu? Pertama harus jadi tentara. Iya ya. Kalau Anda tidak jadi tentara, Anda tidak punya peluang untuk menjadi ini. Yang kedua, Anda harus menjadi birokrat. Kalau tidak jadi birokrat, itu tidak bisa jadi elit. Yang ketiga, Anda harus jadi anggota partai golongan. Iya ya. Hanya di tiga jalur ini orang-orang mempunyai kesempatan untuk naik menjadi bagian dari elit politik di Indonesia. Di luar dari tiga jalur ini ada satu jalur spesial yang lain. Kalau Anda menjadi bagian dari keluarga cendana, kita semuanya ini itu tidak memiliki satu pun dari keempat unsur itu. Kita bukan tentara, bukan birokrat juga, bukan kader partai golongan, dan bukan ahlul bait. Ahlul bait, ahlul bait gimana? Ahlul bait itu apa? Keluarga gitu. Oh, keluarga itu. Penghuni rumah. Tertutup. Nah, karena itu kita semuanya menggelembung di satu tempat, yaitu di kampus. Kampus ini menarik, tetapi kampus ini menarik kalau dia menjadi tempat untuk bridge, jembatan kepada suatu target yang lebih besar. Istilahnya, kampus menarik kalau dia berfungsi secara maksimal sebagai learning proses kita. Jadi learning proses kita terjadi di kampus, kemudian kita menjadi pilihnya jadi kayak. Tetapi ini tidak menjamin. Ini tidak menjamin. Di internal dalam kita ini pernah ada satu keluhan karena ibu-ibu kita yang dari ITB, dari UGM yang dulu di Jalan Habibie mendapatkan fasilitas belajar sampai doktor ke Eropa, ke Jepang, Australia, Amerika dan macam-macam. Begitu pulang kembali lagi menjadi birokrat dan merangkak. Dan dalam dunia seperti itu tidak ada opportunity yang namanya untuk melakukan kuantum lompatan, itu enggak. Dan itu menyulitkan kita semuanya sebagai gerakan gerakan dalam. Dan saya ingat pada suatu masa di pertengahan tahun 90-an dulu, karena aktivitas kita seluruhnya menggelembung di kampus, lama-lama orang mulai merasakan kejenuhan. Karena sebagai kader dakwah ini ibaratnya kita dilatih tempur tapi tidak pernah terjun ke medan tempur. Benar-benar tidak pernah terjun ke apa namanya ke doktrin. Jadi setiap saat kita mendapatkan doktrin tentang jihad, kita mendapatkan doktrin-doktrin besar tentang yang namanya ide tentang khilafah, ide tentang daulah Islamiyah dan seterusnya. Tapi kita juga tidak tahu ini jalan ke mana, roadmapnya itu seperti apa kan? Karena situasi pada apa namanya pada waktu itu. Sekarang semua perkara itu sudah diatur dengan dua undang-undang. Satu undang-undang politik yang kedua undang-undang ekonomi. Walaupun bukan seluruhnya merupakan hasil pekerjaan kita, tetapi kita merupakan arus utama yang mempelopori gerakan. Itu adalah salah satu buah yang paling penting dari reformasi. Sekarang, karena ini menyebabkan kita menghadapi satu kompetisi pada semua level kehidupan kita, orang-orang mulai lelah dengan kompetisi ini. Kenapa saya mengatakan ini bagus buat kita semua? Karena yang bisa mempunyai nafas panjang dalam pertarungan seperti ini hanyalah kader-kader dakwah yang mempunyai basis ideologi yang kuat. Ya. Oleh karena itu, semua kekuatan apapun di negeri ini yang tidak mempunyai basis ideologi itu tidak akan mempunyai umur yang panjang. Semua kelompok yang mengandalkan uang, baik dalam proses rekrutmen maupun dalam kompetisinya, itu akan kehilangan. Yang pertama karena dalam kompetisi seperti ini, akhirnya kita terlibat dalam apa yang disebut dengan beauty contest. Ya, kalau kita terlibat dalam beauty contest itu, maka yang akan menang itu siapa yang paling cantik di antara semua kandidat. Dan kalau kita bicara tentang charm seperti itu, kita bicara tentang bukan hanya penampilan fisik, tetapi terutama tentang ideologi. Jadi siapapun yang tidak membawa partai apapun, kekuatan apapun sekarang ini, kelompok sosial apapun, termasuk tentara, yang tidak mempunyai suatu narasi baru bagi Indonesia ini, itu tidak akan bisa terlibat dalam pertarungan jangka panjang. Tidak akan bisa. Coba bayangkan, per 5 tahun hanya ada berbagai pertarungan nasional. Ya. Setelah itu secara harian, kita ada pertarungan harian lagi di dalam pilkada-pilkada. Jadi, saya selalu mengulangi kalimat ini, karena ini penting untuk kita hati. Dulu waktu Bosnia diserang oleh Rusia, Serbia, Afghanistan. Saya yang benar di bulan Januari tahun 1994 ada wawancara meeting dengan Presiden Bosnia Ivo Vidovic. Beliau ditanya tentang bagaimana anda melihat masa depan perang Bosnia, dan beliau menjawab, yang akan menang dalam pertarungan ini bukanlah siapa yang membunuh lebih banyak, tapi siapa yang bertahan hidup lebih lama. Yang akan menang dalam pertarungan ini bukanlah siapa yang membunuh lebih banyak, tetapi siapa yang bisa bertahan hidup lebih lama. Begitu juga dengan kompetisi, siapa yang mempunyai stok kader untuk terus-menerus bertarung, siapa yang mempunyai nafas yang lebih lama untuk terus-menerus bertarung. Karena ibarat pertinjuan ini 15 ronde, ya kan? Ada orang pukulannya nyuntang di ronde pertama, kedua, dan ketiga seperti McPherson, dan McPherson selalu kalah kalau lawannya bertahan 4 ronde. Ya kan? Begitu lawan bertahan 4 ronde, dia mulai kehilangan semangat. Saya kira situasi kita sekarang ini seperti itu. Tadi secara personal di acara center yang tadi sembari ada teman dari Golkar bilang begini, habis di mobil kan. Yang naik ke Bogor itu ada 5 orang. PKS juga ada 2. Jadi sudah tanda-tanda ini. Jadi dakwah ini terus-menerus berangkat. Dan karena ada yang memayungi proses mobilitas sertifikasi ini, maka ini kita akan terus-menerus merangkat. Yang kedua, kenapa sistem ini baik bagi bangsa kita? Karena bangsa besar seperti Indonesia dengan tingkat keragaman yang begitu luar biasa, itu akan menjadi semakin besar kalau kita hidup di alam kompetisi seperti ini. Kompetisi itu memicu adrenalin orang, membuat orang tidak pernah merasa tenang. Dan kita hanya berkarya, melakukan sesuatu pada saat adrenalin kita sedang tinggi. Kita itu menemukan energi waktu kita mempunyai ada sumber yang memicu adrenalin kita itu. Seperti Amin semua sekarang ini misalnya. Apa yang Amin lakukan pertama kali begitu hari terakhir ujian? Begitu selesai ujian hari terakhir itu yang Amin lakukan apa? Jalan-jalan. Kita pikir kita tidur panjang kan? Ternyata tidak. Karena kita gembira, kita tidak tidur setelah itu. Iya kan? Kita pergi main-main lagi. Iya kan? Tapi waktu kita ujian apa yang kita lakukan? Kita stres kan? Stres? Apa yang kita lakukan kalau kita stres? Tidur. Energi dikeluarkan dari kenyataan. Hal-hal yang kita tidak lakukan pada hari-hari biasa kita lakukan menjelang ujian, karena ada tekanan. Jadi tekanan itu bagus buat kita semua. Stres itu penting buat kita semua. Dan bahagia orang yang suka menarik stres. Nah, jadi timbal kerja orang-orang membaca apa yang terjadi di permukaan, yaitu beberapa kekacauan yang terjadi di tengah kompetisi politik ini. Tapi orang-orang tidak membaca bagaimana sistem ini mendinamisasi kita sebagai sebuah bangsa besar. Nah sekarang coba kita bayangkan, mereka yang berumur 10 atau 15 tahun waktu sistem ini buat, iya kan? 10 tahun yang lalu mereka berumur 15 tahun, sekarang sudah 25 tahun. Mereka akan tumbuh jauh lebih cepat matangnya dibanding kita, iya kan? Mereka yang berumur 40 atau 50 tahun pada waktu sistem ini dibuat memang menikmati masa transisi, tapi setelah itu mereka berumur. Mereka ini hanyalah peretas jalan. Begitu jalannya landai, yang akan mengisi jalan ini adalah anak-anak yang berumur 10, 15 atau paling jauh 20 tahun pada waktu sistem itu tergantung musim sekarang. Karena itu antumlah yang akan menikmati undang-undang ini nanti semua. Nah hanya saja itu sekalian, sistem ini juga punya kelemahannya. Ada constraint-nya bagi kita semua, dan konstren ini terkait dengan kultur kita sebagai sebuah bangsa. Bangsa Indonesia ini kalau kita pelajari, manusia Indonesia itu kalau kita pelajari struktur psikologisnya, mereka punya satu permasalahan yang akut, yaitu need to achieve bernanda. Mereka tidak mempunyai suatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang spektakuler, yang monumental. Jadi dalam tanda petik mereka senang menyanyikan lagu aku masih seperti yang dulu. Oleh karena itu itu saja. Nanti persoalan kita kalau kita tidak maju-maju adalah walaupun sistem ini sudah memberikan kita punya peluang yang luar biasa bagusnya, tapi kita sendiri tidak mengisi sistem itu. Kita ini mempunyai kebiasaan untuk hidup pada situasi yang terlalu normal. Dan senang ada dalam situasi yang serba harmoni, serba damai, tidak ada konflik dan seterusnya. Padahal dunia ini tidak diatur dengan cara begitu. Dunia ini tidak diatur dengan cara begitu. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh bagaimana kompetisi tentang bagaimana dunia kita ini setiap hari mengharuskan kita hidup di alam kompetisi seperti ini. Dan kalau kita tidak hidup dengan mindset kompetisi seperti itu, selalu dengan hidup tadi kita tidak akan pernah bisa mengisi ruang yang telah disediakan oleh sistem kita ini. Banyak orang yang sekarang ini bekerja itu berpikir secara normal tentang ide climate change. Iya. Saya kira mungkin juga kita semua yang akan abang ada kita juga yang itu termasuk waktu pelatihan sama Al Gore di mana? Di Australia. Ada beberapa kita yang juga yang tidak itu. Orang-orang para pemikir strategi di Amerika dan di Eropa khususnya. Di Eropa itu berpikir tentang hal yang sangat fundamental yang tidak kita pikirkan sama sekali. Apa yang menjadi pusat pemikiran dari Amerika? Apa fokus mereka yang mereka pikirkan? Yang fokus mereka itu adalah memikirkan satu tema besar tentang how to extend our hegemony. Apa fundamental yang kita perlukan untuk mempertahankan hegemoni ini atas dunia? Salah satunya yang paling fundamental itu adalah menguasai energi. Inilah yang menjelaskan mengapa mereka harus ada secara fisik di Irak dan sekarang harus menambah pasukannya di Afghanistan. Tadi ada wartawan itu juga tanya ke saya, ini apa sikap PKS tentang itu? Dan itu saya kasih anda gambar. Coba buka peta. Mengapa Afghanistan itu penting? Karena Afghanistan ini adalah jalur uranium. Ini semuanya adalah ada di seluruh daerah wilayah bekas Uni Soviet. Dan ini ada jalurnya. Dan itu kalau anda melihat peta itu dari Afghanistan itu tinggal serangka lagi masuk ke wilayah dari Afghanistan itu kan berbatasan dengan Iran. Ini semua adalah jalurnya kemudian masuk ke Peru. Ya. Jadi okupansi secara fisik atas wilayah ini itu mutlak. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan terorisme. Tidak ada. Karena itu diperlukan Osama supaya tetap hidup. Supaya ada alasan bahwa perburuan dulu selesai. Berdiri nampak. Iya kan? Jadi ini kalau film James Bond sequelnya belum habis. Iya. Tapi tema utamanya adalah the world is not enough. Yang kedua, apa dampak dari perubahan iklim ini atas peta bisnis masa depan? Apa dampaknya? Yang punya ya berkuasa, memokok rakyat. Yaitu usaha untuk menemukan sumber energi baru, ya kan? Dan usaha untuk menemukan sumber energi baru ini nanti dampaknya kepada lahan. Biodiesel, biofuel. Karena nanti lahan untuk kebutuhan pangan kita akan diambil sebagiannya atau sebagian besarnya untuk kebutuhan energi, sumber energi. Inilah namanya. Oleh karena itu, Amerika itu selalu bergerak pada konteks seperti ini. Yang pertama isunya diangkat ke skala skala global. Setelah itu seluruh negara digerakkan diangkat menjadi semacam common problem, gitu ya. Kemudian mereka masuk ke tahap yang kedua yaitu membuat regulasi, protokol baru untuk mengatur situasi itu. Atas dasar regulasi ini dibuatkan industri. Jadi isu regulasi industri. Kita semuanya hanya sampai pada tahap regulasi dan tidak masuk di tahap industri. Nanti ketika dampak dari industri itu sudah mulai menimbulkan masalah bagi perekonomian kita, baru kita mulai pusing. Waktu kita sadar, kita mulai mengamuk, iya kan? Kita mulai mengamuk. Dan selamanya karena ini kita tidak ada dalam tahapan kompetisi. Kita tidak akan bisa berkompetisi dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, level of problem kita selamanya itu rendah. Karena orang lain berpikir lebih jauh 50 tahun daripada kita. Jadi siapapun yang tidak mempunyai mindset tentang kompetisi ini, itu selamanya akan tereliminir dalam kehidupan. Itu sebabnya itu sekalian, kenapa Al-Quran berulang-ulang mengulangi kalimat fastabiqul khairat wasari'u, supaya setiap orang muslim itu mempunyai mindset tentang kompetisi ini. Kalau kita menghubungkan ini dengan dakwah itu sekalian, sebenarnya kemenangan dakwah itu kan terjadi karena dua hal. Satu, karena dia menang karena memang dia kandungannya adalah kebenaran. Oleh karena itu mudah mempertemukannya dengan fitrah manusia. Tetapi kebenaran ini tidak berdiri sendiri, sebab dia barang abstrak. Dia perlu dipandu oleh individu, disangka oleh sesuatu yang namanya kekuatan. Manakala kita tidak mempunyai kekuatan, maka kebenaran ini tidak mempunyai duri, tidak mempunyai wibawa. Dia tidak mempunyai wibawa. Oleh karena itu, kita sekalian kalau orang bertanya kepada kita, apa sih gambaran kita? Kira-kira tentang yang namanya gambaran tentang state negara yang kita cita-citakan itu. Mungkin kita bisa membuat persamaan yang lebih sederhana. Persis seperti gambaran negara yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Sekarang kalau kita dari mesin ke Amerika, ini kan yang kita kirimkan data ya, sama polis. Kecepatannya seperti apa? Dulu waktu Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Baptis dari Yaman, Baptis itu di Yaman, ke Palestina, itu kecepatannya seperti apa? Waqala alladhi indahu 'ilmun min al-kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfa. Dan berkatalah pasukan yang memiliki ilmu. Jadi bukan jin, ilmuwan. Saya itu seperti itu semuanya. Ya, kalau jin itu maksimum kemampuannya adalah memindahkan singgasana itu sebelum Sulaiman berdiri dari duduknya begitu. Jarak antara dia duduk dan berdiri, singgasana sudah ada. Kalau ini satu titipan mata. Kira-kira kita berapa detik? Berapa detik kita ini? Sekiranya dalam satu menit, saya tidak tahu Anda lebih tahu dari saya, tapi saya pernah baca dalam satu menit normalnya setiap orang itu berdiri 17 kali. Kalau lebih dari itu mungkin dia duduk. Karena kalau kita lepas, kita berdiri lebih banyak. Saya tidak tahu benar atau tidak. Ada dari itu saya ini maaf, bisa. Jadi kalau ini kan kita baru bisa memindahkan itu kan karbo. Kalau kita kirim email itu kan data kan yang kita kirim, iya kan? Sama poin. Suara, data sama suara. Kalau itu suara, kalau sekarang apa jadi mas kami yang tercepat? Pakai kayak gitu kan? Dari situ. Ada ini yang paling cepat. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa suatu waktu manusia juga akan sampai teknologinya ke situ ya. Tapi Nabi Sulaiman kemudian berdoa setelah semua itu dia jadi Rabbihal lindung dan layan berbeda ada di bagi. Ya Allah berikanlah kekuasaan yang tidak akan pernah kau berikan lagi pada seseorang sesuatu. Itu baru nampak doa. Apa itu yang terlalu doanya itu? Itu adalah gambaran tentang peluang ini memungkinkan kita untuk sampai ke situ karena secara sistem negara ini kita mempunyai peluang untuk sampai di sana. Walaupun sebenarnya mungkin jalur sejarah kita nanti tidak persis mirip dengan Nabi Sulaiman itu, karena menurut saya mungkin kita lebih mirip dengan Nabi Yusuf. Sementara ini dalam periode musyarakah ini kita lebih mirip dengan Nabi Yusuf. Bisa Nabi Yusuf itu dari penjara ke sana. Ya. Kan itu ceritanya. Alur ceritanya itu dibumbui dengan asmara dan negara. Konspirasi dan terus, tapi intinya jalur hidup Nabi Yusuf itu dari penjara ke istana. Tapi waktu dia berkuasa, kekuasaannya itu tentara militer. Ini jalur mobilitas apa namanya vertikalnya. Kalau sekarang kalau kita ini sekarang jalur mobilitas vertikal ini terbuka lewat jalur pendidikan, lewat jalur politik, lewat jalur sosial, semuanya terbuka, tidak ada lagi pembatasan bagi ruang. Nah, yang kita perlukan itu adalah need to achieve yang tinggi, yang kedua adalah mindset tentang kompetisi yang selalu ada dalam apa namanya dalam diri kita semua. Nah, itu sekalian saya ingin memberikan supaya kita punya kesempatan dialog. Jadi di dalam rangka mobilitas terbuka apa namanya pada kita ini, yang kita perlukan itu adalah yang kita perlukan itu adalah di samping dua persoalan tadi ini adalah capacity building yang berkesinambungan. Capacity building yang berkesinambungan. Nah, itu kemudian saya ingin menggarisbawahi sedikit masalah capacity building ini. Kenapa ini perlu kita garisbawahi? Karena nanti yang akan membedakan kita dengan kelompok yang lain itu adalah di kapasitas. Kalau kita bicara tentang mobilitas vertikal kan bagaimana? Itu kita bicara tentang bagaimana membawa gerbong dakwah ini menjadi tiada daulah. Kan itu intinya. Dan kalau kita bicara tiada daulah, kita bicara tentang seluruh aspek kehidupan, di mana kita adalah elit pada semua sektor-sektor kehidupan kita ini. Itu artinya kalau kita membawa leader menjadi tiada daulah, dan itu artinya adalah bahwa kita adalah kelompok yang harus kita sebuti sebagai tiada mustaqbaliyah. Jadi gerombolan begini masa depan kita. Dan yang dimaksud gerombolan itu bukan satu orang, berarti kita mesti ramai-ramai. Dan karena itu ikhlas dan saya selalu mengatakan bahwa memenangkan pemilu itu adalah persoalan teknis, itu bukanlah persoalan PKS. Persoalan PKS yang paling penting itu adalah bagaimana membangun leverage-nya untuk memimpin. Jadi bukan masalah how to win, tetapi persoalan kita lebih fundamental lagi, yaitu masalah leverage to win. Dan jalur seorang pemimpin itu ada lima. Yang pertama adalah learning, yang kedua adalah performing, yang ketiga baru leading, yang keempat lead leader, yang kelima lead leader to care lead leader. Makanya Nabi Muhammad itu bukan hanya menjadi pemimpin, tapi juga terutama membangun para pemimpin di sekitarnya. Dan para pemimpin ini juga bisa membangun pemimpin-pemimpin sesudah mereka. Jadi bukan hanya ada sahabat, tapi juga ada tabi'in sesudahnya. Dan sesudah tabi'in ini adalah kita menurut tabi'in. Dia sampai di level 5. Nah, kita sekarang ada di level 1. Semester 1. Learning. Nah, dalam proses learning ini, Ibu sekalian, ulama kita mengatakan kalau orang lagi belajar jangan banyak muncul. Di negeri kita ini banyak orang yang muncul sebagai pemimpin tiba-tiba mendadak, dan kemudian menghilangnya itu juga mendadak. Kata seorang ulama, seperti dilempar oleh takdir dan dihempaskan oleh takdir. Kenapa itu terjadi? Karena memang dia tidak punya kapasitas untuk di situ. Kita mesti menata hidup kita dalam jenjang seperti ini. Pada waktunya kita learning jangan muncul, karena muncul dalam situasi ini bahaya. Itu sebabnya popularitas yang datang sebelum waktunya berbahaya kepada orang. Nanti dia mudah jatuh seperti pohon akarnya tidak menghujam jauh ke bawah. Jadi begitu diterpa angin, jangankan badai, ditiup saja sudah runtuh. Ya kan? Jatuh dalam persoalan-persoalan kecil, dikritik 2-3 orang, tumbang. Ada itu demo tanggal 9. Bahaya. Nah, yang kedua itu adalah performing. Di tahapan ini baru kita perform, menunjukkan kinerja. Biarlah kinerja kita yang bicara kepada orang, kepada publik. Kinerja kita ini, dan ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalau orang dia tidak mengikuti dari hasil kinerja kita ini, kita pasti akan sampai di tahapan yang ketiga. Kalau sudah leading, nah yang keempat dan selanjutnya, nah ini persoalan sudah lebih advance, kita tidak bahas sekarang. Nah, saya ingin sedikit memulai yang bagian-bagian akhir ini tentang learning ini. Bagaimana kita, nah itu soal maksudnya yang harus saya pembelajaran di sekalian pada usia seperti sekarang ini, pada saat learning seperti ini, selesaikan hal-hal yang harus selesai saat ini. Karena sesuatu itu ada yang bagus dipelajari pada usia seperti ini dan tidak bagus dipelajari sesudahnya. Contohnya misalnya bahasa. Di umur seperti antum ini paling bagus menyelesaikan ilmu-ilmu alam bahasa. Dan nanti 5-10-15 tahun yang akan datang, antum semuanya akan hidup dalam satu dunia di mana setiap orang minimal mesti punya 3 bahasa. Sedap. Jawab kepada. Di luar dari bahasa kita sebagai orang Indonesia, sekarang kita orang Indonesia itu bilingual umumnya kan. Kita bisa berteman di bahasa Indonesia kedua. Maksud saya yang tiga ini di luar dari yang dua ini. Jadi minimal kita semuanya mesti punya 5 bahasa daerah, bahasa nasional satu. Nah yang kedua bahasa yang digunakan oleh sebagian besar penduduk bumi. Apa ya? English, Arab, Arab sama Cina. Cina. Oleh karena itu, sekalian ambil semua dari sekarang, fokuskan waktu antum untuk belajar tiga bahasa ini. Inggris, Arab, sama Cina. Cina. Cina itu dipakai oleh 1 miliar lebih orang. Dua, dua miliar. Dalam di sana dapat cari potensinya itu berapa jumlahnya? Itu juga banyak lebih dari itu. Nah, kalau kita bicara Asia, kita bicara tentang Cina ini. Kalau Arab juga dipakai oleh lebih. Ada masukan di seluruh dunia 1,3 miliar ya, kemungkinan kita bisa terpengaruh. Kalau Inggris, yang belum tahu. Tapi maksud saya ini, dan kapasitas kita di soal bahasa ini itu mesti benar-benar sampai pada tingkat yang sangat tepat. Artinya layak dipakai untuk ceramah di PBB. Ceramah di PBB. Ceramah sehari-hari. Nah, ilmu seperti saya sekarang kalau belajar bahasa itu sudah lebih lama. Karena walaupun kita bisa membaca, tapi pronunciation kita sudah tidak bisa terlalu bagus. Lidah kita sudah mulai kaku. Nah, ilmu antum ini selesaikan ilmu alat seperti ini. Yang kedua adalah ilmu-ilmu identitas. Ini selesaikan juga ilmu-ilmu seperti ini. Bahasa takwa perselamnya ini diselesaikan. Nah, nanti setelah ini selesai semuanya, ilmu alat sama ilmu identitas ini baru untuk sampai kepada ilmu-ilmu batuan. Nah, menurut saya di level ilmu-ilmu identitas ini antum harus kuat di sejarah. Tapi ya, penguasaan sejarah. Dan sejarah itu 3 lapis. Satu, sejarah negeri kita sendiri. Yang kedua, sejarah umat kita. Jadi sejarah Indonesia, sejarah Islam, baru yang ketiga adalah sejarah dunia. Menyusunnya kewasan sistematis membaca jurusan apapun yang anda ambil, mau biologi, mau minyak, mau apa, ini masalah itu teknis kalau dia kecil. Karena itu teknis anda menjadi bukan karena hal ini, tapi karena basis fundamental apa fundamental keilmuan yang pokok dari Allah. Ini ilmu identitas. Yang kedua, sastra. Waduh. Sastra ini penting bagaimana? Tidak ada negarawan yang bukan sastrawan. Atau setidak-tidaknya punya cita rasa bahasa yang unik. Coba untuk baca buku tentang pidato-pidato yang paling terpengaruh di dunia. Nanti akan lihat bagaimana para negarawan itu waktu bicara. Dia kalau tidak punya rasa cita rasa keindahan yang tinggi, dia tidak bisa merangkai kata yang bisa menggerakkan orang di dunia. Itu boleh berisi sama Hitler, tapi dia adalah seorang orator. Nah, terutama pemimpin yang lahir di masa krisis itu umumnya mesti mempunyai basis sastra yang bagus. Jadi walaupun setiap hari telah bergulat dengan angka-angka, dengan matematik, antum harus punya waktu yang banyak untuk membaca buku-buku. Sudah berapa? Rasional. Yang ketiga itu geografi. Waduh. Kapan ekonomi? Supaya dari awal kita belajar geografi, karena saat ini pelajaran geografi ini melatih kita untuk mempunyai apa mapping mindset itu. Tetapi ternyata ilmu geografi yang kita pelajari selama ini tidak melatih kita untuk mempunyai mapping mindset seperti itu. Tapi tujuan kita belajar geografi karena itu geografi adalah pelayanan raja air. Oh, satu lagi pak. Sejarah geografi pelajaran raja air semuanya. Apa penting dulu? Nanti kalau sambilnya ini mesti punya wawasan ini semua. Ini 3 lesson. Tentu saja kalau tak apa Islamnya, saya tidak menyebutkan karena ini sudah dengan berbeda. Itu aksioma. Jadi bukan dari tak apa Islamnya, ini yang kita mesti basisnya. Nah, baru yang lain lagi ilmu tentang hukum, sosiologi, ekonomi, politik, dan seterusnya. Tapi semua rakyat ini adalah basis tak apa. Baru kita memilih ilmu yang teknis. Jadi di geologi, di apa, ada ekor, kemudian di bagian akhir. Jadi maksudnya saya ingin fokus di sini karena kita bicara tentang mobilitas untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin mobilitas yang satu ibu yang depan ini, dua yang depan dan tiga yang paling belakang. Bagaimana bisnis dalam memanage itu supaya jamaah ini ya bisa terorganisir dengan baik. di dalam tema kali ini adalah optimalisasi mobilitas keterjangkauan. Nah, yang ingin saya tanyakan berarti kan ada kaitannya antara keterjangkauan khususnya di kampus dan masalah siaga atau siaga. Dalam kenyataannya yang saya perhatikan, karena memang sebetulnya saya sendiri sebagai orang yang dulu itu apa sih siaga? Peduli apa sama siaga? Saya itu pelan pelan oh ternyata cukup diperlukan juga, apalagi kedepannya kata kita diharapkan untuk yang lebih mobile lagi ke masyarakat dan bangsa. Ada kampus sendiri ternyata ketika saya melihat itu ada apa ya istilahnya toleransi. Toleransi yang kalau dia ternyata dalamnya malah lebih tinggi. Jadi ada error-error toleransi seperti ini, seperti itu. Misalnya dalam suatu realm yang ada, dalam suatu acara misalnya ada rapat, katakanlah rapat pimpinan. Nah, mungkin di situ ada kaitannya dengan oh iya, ada misalnya ya, ada waktu sholat ternyata ada beberapa kader yang berpikir oh iya salahnya sholat, tapi ada beberapa kader juga yang berpikir oh sebentar, ini saatnya kita menunjukkan istilahnya show off lah di situ. Apakah menurut pendapat Ustaz sendiri, apakah itu termasuk narasi baru yang seperti tadi Ustaz sampaikan, istilahnya mungkin strategi minimarket ya, ataukah justru malah ini sebagai pembenaran terhadap apa yang seharusnya? Ya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awalnya sih menyusul ya. Karena kan juga enggak yang dilakukan bahwa kayak itu pasti ada penelitian kepercayaannya kan mau percaya nggak percaya bahwa apa ya mereka buktikan itu adalah benar gitu. Nah yang ingin saya naikkan di sini bagaimana sebaiknya respon kita terhadap hal dari teman-teman apa yang itu yang mereka keluarkan. Jadi kita harus mempercayai atau tidak gitu. Dan mungkin lebih ke masalah mulai masing tadi kalau dari saudari mata sendiri percaya atau tidak dengan adanya serangan ini. Jadi dari yang pertanyaan yang ketiga pertanyaan dari Muhammad. Jadi dialog tentang daya satu cara daya itu dan kenapa kemudian cenderung pada dosa utama. Terus kali ya. Yang pertama mengenai masalah kenapa sekarang ini kita lebih fokus. Sebenarnya fokus kita sekarang ini sudah besar lagi sudah seperti ada perluasannya secara sektoral karena di luar dari pembahasan tentang mobilitas. Tadi kita juga sebenarnya punya program yang namanya mobilitas horizontal yaitu dakwah yang bersifat sektoral. Jadi dakwah ini masuk di kategori dengan dakwah filosofia juga ada yang namanya dakwah utopia misalnya profesi. Nah, jadi sektor-sektor seperti ini itu juga diisi di dalam perhubungan dan seterusnya itu. Nah, jadi ini semua kelompok-kelompok masyarakat ini mesti tersentuh dan terjangkau oleh dakwah kita. Kenapa mesti terjangkau? Karena yang kita lakukan ini, pekerjaan besar kita ini, itu namanya adalah sinamatul hayat. Kita ingin menciptakan satu kehidupan yang baru, yang pelakunya adalah semua kita sebagai manusia di seluruh sektor kehidupan kita. Tetapi kenapa kita mesti fokus kepada kelompok kampus ini? Karena mereka adalah cikal bakal elit masa depan kita. Padahal betul sekali ya, sekuat-kuatnya dakwah horizontal yang kita lakukan, kalau tarbiyah untuk calon-calon elit ini tidak dilakukan, kita akan membuat masa depan kita sendiri jadi buruk. Jadi kenapa ini? Terutama di era demokrasi ini kita akan menemukan satu fakta yang akan sulit sekali untuk dirubah dalam waktu yang lama, yaitu bahwasanya soal nasionalitas itu secara perlahan-lahan berasal dari kampus. Secara perlahan-lahan. Jadi makin kesana dunia kita ini era sekolah, era angkatan 45 lewat sudah. Angkatan 45 itu SD bisa jadi jenderal, nggak salah. Nah, waktu itu kita pakai sendiri untuk diri kita. Enggak juga kok. Era kita ini ke depan itu adalah era sekolah. Jadi walaupun sistem kita ini nanti membuka peluang bagi siapapun juga, tapi secara perlahan-lahan begitu peserta di kelompok ini mulai banyak, maka entry barrier itu tercipta. Struktur masyarakat mulai menjadi rigid. Sehingga peluang untuk melakukan kuatur itu menjadi lebih kecil. Dan jalur vertikal ini terutama nanti solusi itu adalah adalah kampus itu. Jadi kalau kita mau membuat sos untuk di top elite pemimpin masa depan kita itu kira-kira solusinya seperti ini. Kampus partai baru nasional elite. Ini akan seperti ini jalurnya, polanya. Pola yang lain itu adalah orang menjadi dari anda dari kampus ini tidak masuk ke partai tapi masuk ke jalur lain namanya bisnis. Anda menjadi elit lain. Anda menjadi raja di pasar. Itu pertarungannya lain sendiri. Itu pertarungannya lain sendiri. Jadi kalau kita bicara pada skala negara ini jalur. Tapi kalau kita bicara masyarakat di jalur keluhan, ini jalurnya seperti ini. Ada yang tersebar ke jalur negara, nanti ada yang ke private sector, ini jalur pasar, dan ada yang ke yang third sector. Di antara ketiganya ini siapa yang paling kuat? Tidak ada. Semuanya saling mempengaruhi. Tetapi kalau kita bicara tentang otoritas, yang di sektor negara yang lebih besar otoritas. Yang kedua baru di private sector. Nah, itu saja. Saya membayangkan bahwa begitu antum semuanya membuat roadmap, kemana antum berarti? Tapi source-nya tetap adalah antum. Karena termasuk juga kalangan pengusaha. Secara perlahan-lahan, para pelaku pasar ini juga dituntut untuk menjadi akhirnya jadi kerja. Dan selanjutnya, saya ketemu dengan banyak pengusaha dan bisa membandingkan bahwa semakin tinggi bisnis seseorang itu pengetahuan itu juga semakin berbeda. Dan lebih sedihnya itu juga tinggi. Itu ada korelasi. Itu ada korelasi. Jadi karena itu mereka yang punya struktur bisnis yang sangat kuat itu disebabkan terutama karena para pemimpin bisnis itu memang mempunyai wawasan yang sangat jauh ke depan, kekuatan yang wawasan yang sangat jauh ke depan sehingga dia bisa menang. Dan kalau kita melihat sekarang semakin independen satu bisnis itu dari pemerintah, semakin kuat dia di pasar, semakin kuat. Nah, sekarang tinggal aku menentukan problem aku ini kemana. Aku mau kemana? Kalau anda bicara mau masuk sektor negara ini jalurnya, kalau anda masuk sektor ini yang itu jalurnya. Tetapi kampus tetap adalah source bagi dua. Oleh karena itu juga sekalian, jadi ini kan kampus ini jadikan sebagai tempat apa namanya inkubasi gitu ya. Dari sini nanti disebar ke mana-mana. Itu pentingnya kita, karena yang kita ingin lakukan adalah merestrukturisasi kehidupan kita secara sekarang. Ada pun masyarakat secara umum, itu kita juga perlu melakukan pembinaan untuk dua hal. Yang pertama yang kita lakukan pada mereka itu adalah meningkatkan yang namanya Nazatul Tadayyun Asyafi, yaitu meningkatkan tren religiositas kolektif. Dan sekarang ini Indonesia ini mengalami apa yang namanya tren peningkatan religiositas. Jadi di UI kemarin ada diskusi dengan rektor IAIN untuk UI itu sudah ya, ada Syekh Muzani dan macam-macam tentang tema itu komunis partai partai Islam. Saya bilang ini salah pertanyaan. Ini pertanyaan untuk semua partai, bukan hanya partai Islam, tapi juga partai-partai sekuler. Kenapa? Karena sekarang ini jangan melihat angka-angkanya, tapi lihat trennya. Partai-partai sekuler sekarang trennya itu turun. PDIP dari 34% tahun 99 turun jadi 19 tahun 2004, turun lagi menjadi 14 sekarang. Golkar dari 25 turun jadi 20, turun jadi 14 sekarang. Turun semuanya. Memang kita masih di bawah dia, tapi tren kita naik. Ya kan? Dan kita naik, ini ibarat satu turun gunung, satu sedang mendaki. Memang yang turun gunung masih ada di atas, tapi yang mendaki ini juga sudah tinggi. Sebentar lagi ini akan naik dan lebih tinggi daripada yang sedang. Allah Akbar. Itu persoalannya. Jadi yang kedua, anda jangan melihat angka-angka. Kalau saya bilang saya tidak terlalu bisa menerima bagaimana partai-partai sekarang dibandingkan dengan perolehan suara nasional tahun 2005. Saya bilang itu namanya kalau istilah orang-orang ini itu one day story. Ya, cerita satu hari. Tahun 2005 dia dapat 20%. Setelah itu masih ini kemana? Kemana masih? Bilang. Diubarkan. Iya, dari mereka. Kenapa? Karena 25-20% itu bukan apa yang solid, itu apa yang cair. Itu adalah reaksi kolektif manusia terhadap pertarungan ideologi politik ketika itu. Mereka tetap konsolidasi seketika, tapi bukan suatu kekuatan yang dilatih secara perlahan-lahan. Kalau kita ini adalah istilah ini adalah kekuatan yang dipres solid. Begitu diledakkan, dahsyat akibatnya. Makanya bom itu kan tak perlu gede-gede. Ya, sedikit saja. Lompat. Ya. Tidak perlu besar, tapi efek ledakannya. Saya pernah ngobrol dengan pimpinannya, saya bilang, keputusan resminya. Bentar lagi dia akan berubah beli. Dia juga tadi sampai 1 triliun setelah itu dia akan berubah beli. Kan luar biasa. Ini kan bisnis dari tren ya. Jadi tren usaha ini juga dilopang oleh industri. Maka dia mengatakan marketing kami ini kewalahan karena supplier kami tidak cukup kuat, tidak memadai, tidak bisa mensuplai semua permintaan pasar. Nah, ini tren ini menunjukkan bahwa dakwah kita ini menang di tingkat ini. Kalau tujuan kita itu adalah asyubah, menurut masyarakat ini dengan jumlah Islam, itu di level ini dakwah kita menang. Nah, tetapi di sisi lain memang kita perlu membuat apa namanya basis dakwah yang lebih populis di tengah masyarakat. Tapi saya kira buat kita sekarang ini, buat dakwah kita ini adalah persoalan waktu. Karena sebentar lagi masalahnya akan selesai. Memang ada sedikit kesulitan, ada agak-agak kaku juga pada sedikit waktu awal-awal. Karena kenapa? Ada tren berbalik. Waktu seseorang di kader, trennya itu adalah dia diisolasi dari masyarakatnya. Karena isolasi itu diperlukan. Untuk apa? Supaya dia dibersihkan. Dibersihkan, dibuji otak dari dunia habisnya. Jawabannya dari pengaruh-pengaruh ini. Karena waktu dia ditarik dari kelompoknya itu, dari kelompoknya dia terbuang ini, ditarik ke sini, dia akan membawa pengaruh negatif dari lingkungannya. Ya kan? Warisan. Waktu dia ada di kelompok masyarakatnya, dia tidak bisa mempengaruhi masyarakat. Begitu dia ditarik, dia dicuci dulu. Setelah dia bersih, dia dikembalikan lagi. Nah, waktu awal-awal dia dikembalikan itu, dia perlu waktu untuk inilah yang terjadi dengan kita sekarang. Tapi ini masalah waktu. Ini akan selesai dalam waktu cepat. Sebab pesona orang soleh itu tidak hilang. Pesona orang soleh itu tidak hilang. Orang mendengar saya, ya gak kaku. Orang enak. Cuma gak kaku lagi kurang kaku. Tapi itu masalah waktu. Bersama dengan kita natural saja bergaulnya, natural begitu juga penetrasi sekarang kita mulai merancang kajian-kajian yang lebih sistematis, lebih akademik tentang misalnya bagaimana menerapkan penerapan sosial secara lebih sistemik. Ini yang secara jelas kita lakukan dan karena itu kajian-kajian sosiologis dan akademik sekarang kita perlukan. Apalagi sekarang kita melangkah mengalami peningkatan penetrasi sosial politik di daerah Jawa yang tadinya sangat sulit untuk kita tembus. Tapi cara permanen kita melakukan penetrasi yang sistematis. Cuma yang perlu kita lakukan sekarang adalah kajian sosiologis yang bisa membantu kita melakukan akselerasi dalam penetrasi sosiologis. Itu tadi yang pertama, yang kedua. Dan itu juga bagaimana menciptakan karir untuk mengisi peluang-peluang yang lebih berkeras ya. Nah, tadi sudah dijawab juga. Terus yang ketiga, toleransi dan kreativitas dalam dalam ini apakah itu merupakan sebuah hal yang baru juga? Jadi masalah tadi yang saya sebutkan tadi proses adaptasi ini, gitu ya. Proses adaptasi ini yang membutuhkan apa yang kita generasi apa yang tidak, karena kita ingin membangun satu maslahat yang lebih besar. Jadi begini, standar hidup, standar moral yang kita pakai waktu kita ada sama standar tentu saja tinggi. Tapi standar moral yang tinggi ini tidak bisa diikuti oleh semua orang. Itu standar kader. Nah, biasanya kita ingin memperlakukan masa itu masyarakat kita dengan standar kader, dia tidak bisa lah. Oleh karena itu hanya ada dua hal yang harus kita lakukan. Kita turun kelas sedikit beradaptasi dengan mereka supaya barriernya hilang dan secara perlahan-lahan kita mengangkat mereka naik ke kelas kita. Bukan merasa sok bersih, sok suci dan kemudian menjaga jarak dengan masyarakat, itu tidak boleh. Yang kita lakukan itu. Nah, ini kira-kira tahun ini pernah ada seorang pemikir besar di Mesir. Ini guru saya itu. Kita kenapa buku-buku Anda itu ada di Islam? Semuanya susah, hanya dipaham oleh intelektual pasti. Kenapa buku Anda susah? Saya bilang begini, kalau saya ingin menulis buku dengan bahasa Anda, saya ikut kelas. Daripada saya ikut kelas dan bagus, saya angkat kelas kamu. Ya, kita punya target lain. Targetnya adalah mengangkat mereka kembali supaya bisa naik ke. Karena ini sekalian, masyarakat kita ini masyarakat yang sakit. Kita juga sakit, tapi lebih sedikit sakitnya. Setelah itu disembuhkan dengan tabiat. Setelah kita sembuh, kita balik lagi bergaul sama orang-orang sakit ini. Kemungkinan kita tertular kembali, ada. Ada kemungkinan itu. Dan usah kemungkinan itu. Aura kita. Buat apa kita mengalami mereka, menarik mereka ke orang-orang lain? Proses adaptasi ini yang sekarang kita lakukan. Nah, sekarang orang menurutnya, ini kok kita semakin cair, semakin tidak seperti, bukan, ini masalah standar yang kita gunakan secara berbeda pada level-level yang berbeda. Nah, ini yang saya berbeda, yang ketiga. Mungkin dari Abor terkait rancangan yang tidak terlalu tinggi, tapi itu informasi yang karena itu pertanyaan lain. Saya ingin mengatakan, atau semuanya harus menjadi orang yang secara akademik itu bagus. Sekali pada pertanyaan saya juga mengatakan juga, ini lebih penting. Tetapi yang juga penting bersama dengan diri kita adalah skill. Kebanyakan kita di situ jadi akademik, di situ jadi anak manis, bukan jadi fighter. Sekarang bagaimana antum bisa memadukan dua street fighter dan juga seorang akademik? Sebab kalau antum menonton dan kita berpikir tentang Amerika, bayangkanlah seorang kobong. Jangan berpikir kita bisa bicara baik-baik karena tidak ada. Tapi kita perlu paham dan diperlukan kemampuan berpikir yang tinggi, kemampuan akademik yang tinggi. Tetapi pada waktu yang sama kita juga adalah petarung jalanan, bisa hidup dalam semua kondisi, bisa beradaptasi dalam semua situasi dan tidak terlalu banyak mengeluh. Kebanyakan kita umumnya misalnya begini, ada ikhwan alim doktor dari luar negeri, begitu pulang masuk ke luar negeri, pertarungan konflik di kantornya mulai susah, akhirnya susah. Kita menjawab saja, nah itu tidak boleh. Terjun di situ, start di situ. Baru kita membuktikan, nah, semangat sebagai fighter ini yang harus kita lakukan. Ini dan nanti akan memperlihatkan diri kita, performa kita, tidak akan. Selanjutnya, penyelesaian tadi ini maksudnya mengalami satu lagi tentang teknologi. Jadi ketika industri di luar negeri, maka bekerja mandiri sehingga sangat kuat. Dan katakan yang tersebut yang mereka tidak disuruh belajar di semua sejarah geografi. Terus yang mau menyakit mana itu? Teknologi dari lain. Yang namanya fundamental takwa itu, inilah ilmu dasarnya. Ilmu-ilmu lain yang sifatnya teknis itu adalah pelengkap komplementer terhadap guru-guru. Tapi ini penting, kenapa? Karena antum semuanya begitu menjadi ilmuwan, tetapi tidak punya visi makro juga, itu juga bahaya. Itu juga bahaya. Kecuali kalau kita secara khusus ingin melatih diri untuk menjadi orang yang hidup seluruhnya di wakafkan di laboratorium. Iya. Itu penting. Kita tidak hidup dalam satu dunia, dalam satu situasi, dalam satu masyarakat yang pembagian job-job dalam kehidupan itu sudah sedemikian detailnya. Kita tidak ada dalam situasi seperti itu. Makin maju satu peradaban, makin detail pembagian tugas dalam masyarakat itu, dan karena itu posisi seorang kepala lembaga peneliti bisa sangat pentingnya dengan seorang presiden dalam satu masyarakat yang sangat maju. Tapi kita belum sampai. Belum sampai ke situ. Itu sebabnya kenapa kita memerlukan ini. Supaya apa? Supaya switch kita itu gampang. Apalagi kita ini secara umumnya ya. Jadi setelah selesai dari sini semuanya, antum tidak hidup lagi di satu dunia di mana antum pernah belajar di TV 4 tahun yang lalu. Mohon pada para peserta tidak tinggi derajat ke atasnya